ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب الله جل masih tentang fawaid salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di halaman 169 qala al-mu'allif wa Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Al-fa'idah tsaniyah, fa'idah yang kedua. Di pada yang pertama sudah dijelaskan tentang kenapa kemudian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalikan dengan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua, wa yara qalul karimu an hadhi siyaqa ala ikhtilaf anwa'iha yakulaha salatu ala ali nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Para pembaca yang budiman, itu kalau bahasa kita ya, para pembaca yang budiman, para pembaca yang mulia, an hadhi siyaqa, dia akan melihat bahwa seluruh macam bacaan salawat ini tadi, di situ seluruhnya ada salawat atas keluarga Nabi SAW, para istri beliau serta keturunannya bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fali dzalika fa laysa min sunnah al-walaikuna wa laykun munafidan lil amri nabawi man ittasala ala qali Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata beliau, bukan termasuk sunnah, juga bukan termasuk orang yang dia melaksanakan, mempraktekkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia hanya mencukupkan diri dengan ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Jadi ketika sampai kepada bacaan tahiyat, tasyahud, kemudian membaca shalawat, dia hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Fahasab, selesai sampai di situ. Ya. Kata beliau bukan termasuk sunnah karena tidak pernah ada. Ya. Contoh-contoh salawat yang hanya mencukupkan seperti ini dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi mengatakan apa? Solo kamaraitumu nih, usolli. Salawat kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Balalu jamil minalitnya bi ihdahi siyabi kamilatan kamajat anhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau harus, mau tidak mau, dia itu membaca salah satu dari macam-macam salawat ini tadi yang datang, contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. La farqa fi dzalika baina tasyahudil awwal wal akhir, tidak beda, baik salawat itu dibaca di tasyahud awal atau di tasyahud yang akhir, sama saja. Jadi jangan hanya mengatakan atau mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tanda harus dengan salah satu dari macam bentuk sholawat yang diajarkan tadi. Wa huwa nafsul imam syafi'i fil um, bahkan inilah nas ucapan atau pendapatnya al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya al-um. Di sini dikatakan di jilid pertama halaman 102. Faqala al-imam syafi'i rahimahullah mengatakan wa tasyahudu fil ula wa thaniyati lafzul wahidun la yakhtalif. Dan tasyahud baik yang pertama maupun yang kedua itu lafaz yang satu, satu lafaz dan tidak berbeda. Wa ma'na qawli atasyahud, arti dari ucapanku atasyahud, atasyahudu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tasyahud dan shalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. La yujzi ahaduhuma 'anil akhar, tidak mencukupi salah satunya bagi yang lainnya. Tasyahud ya dengan salawat gitu, baik di tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua. Intah kalam syafi'i ini selesai penukilan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. قال المؤلف وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة في رقم 16 و 800 و 5000. Adapun hadis kana la yazidu fi raka'atain 'ala tasyahud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menambahi di dalam dua rakaat lebih daripada tasyahud. Jadi tidak membaca sholawat begitu. Kalau rakaatnya dua berarti tasyahudnya kan hanya satu. Atau yang dimaksud rakaat tasyahud yang pertama. Dikatakan di lafaz ini bahwa Nabi SAW tidak menambahi lebih dari tasyahud, artinya tidak membaca salawat. Apakah benar kata beliau rahimahullah bahwa hadithul munkar, ini hadis yang munkar, hadis yang munkar, kama faqattu fi dhaifah, sebelumnya aku tahqiq atau aku teliti di dalam kitab Al-Dhaifah nomor 5816, 5816 itu ada di sana. Ya, ternyata nanti kalau atau baca dibuka di Al-Dhaifah ada di maktabah kita. Akan ada di situ tambahan fikih biasanya. Ya, kalau perlu beliau tambah dengan fikih, maka beliau tambah dengan fikihnya di situ. Nah, sekarang beliau katakan ini hadis yang mungkar. Oh, hadis yang mungkar. Apa itu hadis mungkar? Dhaif kan wahwa aksamun kasur. Gitu kan? Makalah anrubati khusni khusur bahwa ta'ifu bahwa aksamun katul. Sekarang hadis muka termasuk aksam ta'if. Apa itu hadis muka? Apa? Irfa' sultan Mukalah katul ta'if. Awla awla tifa awla mihru mawa man wala awla minhu atika man wala awla. Nah, asaduk biar kulhi asaduk asaduk asaduk itu termasuk taufik atau bukan taufik? Baik, seorang rawi yang dia itu taufik seorang rawi yang dia itu taufik tapi dia menyelisih riwayatnya orang yang tikoh gitu. Tikoh itu tapi tikohnya marotid ya. Tikoh itu marotid termasuk di situ usaduk dan lain-lain. Nah, kalau ini hadisnya dikatakan misal dari mungkar berarti parah ini. Dia itu kan seorang rawi yang baik riwayatnya menyelisih orang tikoh. Kalau saja orang yang tikoh itu menyelisih orang yang lebih tikoh atau yang lebih banyak jumlahnya dari tikoh itu saja sudah dihukumi apa? Syad. Dihukumi dengan syad dan dia termasuk dhaif kan begitu, termasuk dari ya termasuk dari sebenarnya termasuk juga illah gitu. Kalau dalam bahasa lebih luasnya dia termasuk illah. Nah ini karena dari sini firqatul imam tasawuf ini hadis yang muka Nabi SAW tidak menambah lebih dari tasawuf, jadi tidak membaca sholawat, ini hadis yang muka. Qala wa inna min ajaibi hadzal zaman wa min al-fawd al-ilmiyah bi, dan sungguh termasuk dari keajaiban zaman ini kata beliau. Ya maksudnya keajaiban itu adalah orang-orang yang masyaallah salam semoga kita terjaga dari orang-orang yang seperti ini dan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Ya ini orang yang takalum di luar ifade. Orang yang dia berbicara tapi bukan pada bidangnya. Gitu. Dia berbicara membahas sesuatu tapi bukan pada bidangnya. Nah. Bahagalah. Seorang yang misalnya dia apa namanya ahli sains gitu ya, tapi disuruh berbicara tentang nahwu. Seorang dia masalah TB ya, masalah kedokteran lah dia, ya. Tapi suruh berbicara tentang masalah TB, suruh berbicara tentang masalah akidah. Ini namanya takalam di ghairi fani. Takalam di ghairi fani. Orang berbicara tapi tidak pada bidangnya. Nah, ahli ekonomi. Tapi kemudian suruh berbicara berkata tentang masalah jihad. Waktu jihad di mana-mana, bahkan punya organisasi, bahkan mendunia, bahkan kemudian dikerja jadi buronan dan lain-lain. Bahagian. Kata beliau, wa minal fawdha al-ilmiyah, dan termasuk dari kekacauan dan masalah ilmu aja jiraa. Ba'dun nas wa al-ustaz Muhammad Is'af An-Nasyashi di kitab Ya Al-Islam Sahih, alaihi kana salati ala al fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang dia berani begitu, yaitu Ustaz Muhammad Is'af An-Nasyashi, di kata beliau, di tulisan beliau judulnya Al-Islam Sahih, Islam yang benar. Judul kitabnya Allah. Dia berani mengingkari sholawat yang ditujukan atas keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sholawat kepada Nabi. Al-Ruhil Murudi dari Kebis Sohihai, dengan tidak menolak kepada datangnya riwayat tersebut dalam As-Sohihai, dalam Bukhari Muslim. Al-Ruhil Murudi, walaupun itu datang dalam As-Sohihai, jadi dia tidak menolak bahwa itu ada di dalam As-Sohihai. Wa ghairihi ma'an jami'in min as-sahabah, bahkan juga dari kitab selain as-sahihain, selain Bukhari Muslim, dari riwayat banyak sahabat, minhum Ka'b ibn al-Ujrah wa Abu Humaid as-Sa'idi wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Mas'ud al-Ansari. Ini disebutkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan, Ka'b ibn al-Ujrah, Abu Humaid as-Sa'idi, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Mas'ud al-Ansari, Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud al-Ansar, wa Abu Hurairah, wa Talhah ibn Ubaidillah, wa fi ahadithihim anna Musa'ud Nabi SAW. Dan di dalam hadis hadis mereka, mereka itu bertanya kepada Nabi SAW, kaya manusia alaik wa Rasulullah, bagaimana cara kami membaca salawat kepadamu. Fa'allamahum SAW hadis siyarah. Maka Nabi SAW kemudian mengajari mereka macam-macam bacaan salawat ini tadi. Lalu apa hujahnya itu tadi? Siapa namanya? Muhammad Is'af An-Nasyashi. Wa hujjatu dzalika anna Allah Ta'ala lam yadhkur fi qouli sallu alaihi wa sallam taslima. Subhanallah, ini hati-hati. Dia berhujjah kenapa mengingkari adanya bacaan salawat atas keluarga Nabi dan seterusnya? Karena di dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan keluarga Nabi. Allah hanya menyebutkan sallu alaihi wa sallam taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat Allah hanya memerintahkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW saja, tidak menyebutkan keluarganya. Paham ya? Nah, jadi dia tidak mau memakai sunnah ini begitu, karena dia tidak ada. Ma'ana li ahadan, tidak disebutkan di situ seorang pun bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tuma antar wa balagha bil inkari, ini kan sahabat qad saluhu sallallahu alaihi wasallam dari soal. Bahkan setelah itu kata beliau, dia kembali mengingkari, bahkan melampaui batas dalam mengingkari. Kenapa? Dia mengatakan enggak mungkin sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut, bagaimana cara kami salat salawat kepadamu. Kata dia enggak mungkin para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara bersolawat kepada Nabi SAW. Lihatlah solat yang ma'rufatul makna indahum wa huwa du'a. Fakta faisalunahu, kata dia, yang namanya solawat itu ya sudah ma'ruflah diketahui oleh mereka, maknanya adalah doa. Orang Arab tahu solat itu adalah doa secara lugah, secara lugah. Lalu bagaimana kemudian sahabat kok menanyakan tentang bagaimana solawat? Itu kata dia, ini kan ma'ruf di sisi mereka ya, kalau sholat itu berdoa. Jadi gak mungkin mereka bertanya. Subhanallah. Wahadi mulo mughalatatun maksyufatun. Ini kata beliau mughalatah. Mughalatah itu memang sengaja. Sengaja untuk kemudian mencampur adukkan dan juga untuk tampak kesalahannya. Sengaja salah. Maksyufah, maksyufah itu sangat gamblang, tidak tersembunyi. Lian asal belum yakin ala makna salat alaihi hatta yarida ma dzakarahu. Hatta yarida ma dzakarahu. Karena pertanyaan para sahabat itu bukan tentang apa itu makna salat, yakni apa itu makna salat. Kalau makna salat mereka tahu itu doa secara besar begitu. Sahabatnya tidak mengatakan ya Rasulullah ma makna salat, kan tidak kan? Paham ya? Mereka enggak tanya, "Wahai Rasulullah, apa itu makna salat?" Mana solawat? Enggak kayak itu. Tapi kaifanu solli alaihi, bagaimana kami mengucapkan solawat kepada Hatanya tidak mati karena sampai kemudian kita anggap itu kritikan dia. Wa inna makana an kaifiyat sholati alaihi, tetapi yang mereka tanyakan tentang bagaimana cara bersholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh di jami' riwayat al-masabuk ketika sholat al-bayi, sebagaimana seluruh riwayat itu sebutannya, yakni lafadznya seperti itu. Sebagaimana isyarat tadi sudah berlalu. Wahidina idin fala gharabata, maka kalau seperti ini enggak aneh lagi, tidak ada keanehan lagi. Li'anna sa'aluhu an kaifiyatin syar'iyyatin, an kaifiyatin syar'iyyatin la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariq syar'il hakim al-alim. Karena para sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara yang syar'i untuk membaca sholawat kepada Nabi. Dimana kalau tata cara yang syar'i kan tidak mungkin mereka bisa tahu kecuali dari jalan beliau, kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Kalau tata cara yang syar'i kan itu ma'ruf, ya, tidak akan diketahui kecuali dengan contoh atau tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembuat syariat al-hakim, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kama law sa'alu 'an kayfiyati shalati al-mafruḍa min qawli ta'ala wa qimus shalah. Ini serupa sama saja ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat fardu. Tata cara salat fardu. Ini dikali ta'ala dengan semisal ucapan Allah ta'ala wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Kalau salat secara bahasa kan doa gitu. Kalau itu ya mereka pasti tahu. Itu kan. Tapi mereka meminta diajari oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mengajari mereka bagaimana sholat. Karena sholat yang ini adalah sholat syar'iyah, sholat secara syar'i, bukan secara lugawi. Fa inna ma'rifatahu li asli ma'na sholati fil lughah la yughnihi ma'ni su'an kaifiyatiha asy-syar'iyyah. Karena sungguh pengetahuan mereka tentang asli makna sholat secara bahasa, yakni doa tadi, itu tidak mencukupi mereka, ya, untuk tidak bertanya tentang tata cara syar'inya. Kita sudah tahu kok bahwa sholat itu doa, ya sudah, kita nggak usah tanya. Ketika Allah mengatakan doa, kita sholat sudah doa saja. Apakah cukup begitu? Enggak mungkin. Wa hadza bayyinun la yakhfa, dan ini sangat jelas, sangat gamblang dan tidak tersembunyi. Wa amma hujjatu al musyar ilaiha fala syai, ada pun hujjah dia yang tadi memakai ayat tadi sallu alaihi wa sallimu taslima, kemudian tidak menyebutkan alu nabi, la syai itu enggak ada apa-apanya, ini enggak ada nilai ya. Dzalika lana min al ma'lum ila al muslimin anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa bayyinu li kalami rabbil alamin. Karena kaum muslimin seluruhnya, ya, kalau ada yang nyeleneh itu enggak dianggap. Kaum muslimin yang seluruhnya itu sudah maklum mengetahui bahwa Nabi SAW adalah orang yang Allah beri tugas, Allah tunjuk dia untuk menjelaskan kalam Rabbil Alamin, ucapan Rabbil Alamin, ucapan Allah di dalam Al-Quran itu jelas, itu sepakat kaum muslimin. Kama qala ta'ala subhanahu wa ta'ala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra, itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu dzikir, peringatan, maksudnya Al-Qur'an gitu ya. Itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia seluruh apa yang diturunkan kepada mereka. Ma di sini sebenarnya kan umum. Ma nuzila, apa saja yang diturunkan kepada mereka. Penjelasannya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kaifiyat as-salati alaihi wa fiha dzikrul al, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana tata cara bersolawat kepada beliau. Di situ kata beliau ada penyebutan al-al, ada penyebutan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jaba qabul dzalika minhu, maka wajib untuk menerima hal tersebut. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan ucapan Allah ta'ala, "Wa ma atakumur rusulu fakhudhu." Seluruh apa yang Allah beri kalian, Fakhudhuhu, maka ambillah. Maka ambillah. Kalau bagi kita harus menawar jemaah salat ini, ya, pembahasan seperti ini mungkin berkali-kali dengar, begitu ya. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah kita tahu ketika nanti ada kasus lain yang serupa, kita bisa jawab dengan dalil ini. Kita nanti ada kasus lain yang serupa, tidak perlu dengan sunnah, karena di Al-Quran seperti ini kita jawab dengan jawaban seperti ini. Atau tahu bagaimana cara tata cara menjawabnya begitu. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran pengharaman tentang kulladina biminasiba misalnya, seluruh yang bertaring dari binatang buas. Enggak ada di Al-Quran. Enggak ada itu. Maka tata cara jawabnya seperti ini. Fakat hadza yanfa'u. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih al masyhur. Juga ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dan masyhur terkenal. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Jadi lihat ya, beliau mengatakan ini hadis yang masyhur. Saya pernah dengar belum? Masyhur ini secara jari kita. Ingat-ingat, Nabi mengatakan ala ketahuilah ini sesungguhnya aku utitu al-Qur'ana, aku ini diberi Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang sebanding dengannya bersamanya. Kira-kira itu wahyu dari Allah itu tentunya dalam Al-Quran dan apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan bami telahu dan yang sebanding dengannya bersamanya. Baik. Makanya dari hadis ini dikatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu dua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya dikatakan di dalam usul fikih misalnya maratibul adillah, atau misalnya usulul adillah atau anwa'ul adillah, macam-macam dalil disebutkan nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis, itu bukan berarti bahwa kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang lain. Cari dulu di Al-Quran, kalau enggak ketemu baru di hadis, gitu kan biasanya. Paham ya? Ya kita bicara hadis, hadis yang sahih. Hadis yang sahih, yang jelas kita yakin penisbatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW mengucapkannya, bahkan Nabi SAW mencontohkannya, itu jelas, pembahasannya di situ. Kita tidak bahas tentang masalah yang berikut. Karena Al-Quran dan hadis itu tidak bisa terpisah. Mau memahami Al-Quran harus dengan hadis. Kayak tadi misalnya wa aqimus shalah, ada tata cara sholat di Al-Quran? Lah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, ada itu apa namanya pembahasan tentang masalah nisab, pembahasan tentang masalah haul, pembahasan tentang besarnya zakat, nggak ada di dalam Al-Quran. Ayo, makanya Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan tentang Al-Quran dan hadis, walanya tafarroqo hatta yarida aliyal haudo. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, walaya tafarroqo, kedua itu tidak akan terpisah. Berarti jadi satu terus gitu. Gak akan terpisah. Hatta ya ida alaiya al-khawdu, sampai keduanya mendatangiku nanti di depan al-khawdu, di pekan teraga pada yaumul qiyamah. Jadi sayangnya di situ, walaya tafarroqo dan tidak akan terpisah, itu maksudnya ya harus jalan bareng sekali lagi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ada tergantung di gambaran sebagian orang ya. Ketika kita tegur dengan Al-Quran dengan kita tegur dengan hadis, itu haibahnya berbeda. Ketika ditegur dengan Al-Quran ayat, dia merasa tertegur ya. Tapi ketika ditegur dengan hadis, terkadang seperti biasa saja ya, karena kekurangan pengetahuan bahwa yang namanya hadis itu kekuatannya sama, sama-sama wahyu dari Allah, sama seperti Al-Quran Al-Karim. Bahwa mukhalatun fi takhriji al-mishkat ar-raqmu al-thalith wa sittina ba'da al-mi'ah وسابع واربعين ومئتين واربعة آلاف seratus enam puluh tiga dan empat ribu dua ratus empat puluh tujuh. أخرج المسكات يعني مسكات المصابيح مسكات المصابيح كأني كده بنا. قال وليت شعري وليت شعري شعر في sini yang dimaksud adalah ilmu atau syu'ur. Syu'ur itu perasaan. Jadi kalau wليت شعري itu artinya lau kuntu a'lam gitu. Lau kuntu a'lam, andai saja aku tahu. Maka yaqulu an-nasyasyibi, apa yang akan dikatakan oleh an-nasyasyibi wa man qad yartarru qad yartarru bibahroji kalam ini, dan orang-orang yang ya terkadang dia tertipu dengan kebatilan ucapannya. Bahroj itu batil, al-bahroj jadi yang batil. Biman asa yang terutasyur dan sesolah, yang bisa jadi dia juga ikut mengingkari tasawuf di dalam sholat. Antara al-hal ditarka sholat wa somi bihaidihat, atau mengingkari bahwa wanita haid itu harus meninggalkan sholat dan puasa saat haid. Bidawa Allah Ta'ala lam yadhkur at-tasawuf fil Qur'an, dengan berdalil bahwa Allah Ta'ala tidak menyebutkan tasawuf di dalam Al-Qur'an. Ada kan at-tahiyatulillah, apa ada di Al-Quran? Tidak ada. Begitu. Wa inna madzakara al-qiyama wa ruku'a wa sujudul khafat. Sesungguhnya yang Allah sebutkan adalah al-qiyam, ruku' dan sujud saja. Begitu. Wa annahu ta'ala lam yusqit ya, fil Qur'ani as-salata wa shoma al-khair. Kemudian dia mengatakan bahwa wanita haid tetap harus sholat, tetap harus puasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menggugurkan sholat, tidak menggugurkan puasa di dalam Al-Quran, ya tidak menggugurkannya dari wanita haid. Karena tidak disebut ya, gugurnya sholat dan puasa bagi wanita haid di Al-Quran. Wal wajibu 'alaiha al-qiyamu bidzalika. Kemudian mengatakan berarti wajib bagi seorang wanita yang haid tetap melaksanakan sholat dan puasa. Apa berani dia mengatakan seperti itu? Nah, ini tambahan ini, ya, tambahan jawaban bagi mereka-mereka yang nanti kemudian membuat as-sunnah dan hanya menyampaikan ayat Al-Quran saja, enggak mau menilik hukum di dalam sunnah. Ayat. Fahal yuafiquna hadzal munkiru fi inkarihi. Apa mungkin roh ya? Bali wafikuna hadzal munkir fi inkarihi am yunkiruna anhi dzalik. Apakah mereka kemudian mencocoki si orang yang mengingkari ini tadi? Mengingkari tasawuf karena tidak disebutkan di Al-Qur'an, mengingkari gugurnya salat dan puasa bagi wanita haid karena tidak disebut di Al-Qur'an. Mereka juga cocok begitu? Menyepakatinya? Am yunkiruna anhi dzalik, ataukah mereka akan mengingkari orang ini? Karena ini perkara yang hijrah ini. Fa'inkan al-awwal wa dzalika mimma la narju. Kalau kemungkinan yang pertama dan itu kata beliau, kami tidak harapkan. Kami tidak berharap dia akan menyepakati. Faqad dallu dalalan ba'ida. Maka sungguh mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa kharaju an jama'atil muslimin, bahkan dikatakan, lihat mereka keluar dari ruang lingkup jamaahnya muslimin sudah keluar. Wa in kana al-akhar, tapi kalau ternyata yang lain itu kemungkinan yang lain, faqad wufiqu wa asadu, berarti mereka mendapatkan taufik karena mengingkarinya dan tepat. Fa ma raddu bihi 'ala al-munkiri fa warduna 'ala an-nasyasyibi. Apa yang mereka jadikan untuk membantah orang yang mengingkari tasawuf dan digugurkannya sholat dan puasa bagi wanita haid ini, maka bahan bantahan mereka itu juga bahan bantahan kami kepada nasyasyibi, sama saja. Tentang wajibnya kita bertakim berhukum kepada as-sunnah. Waqad bayyana laka wajha dzalika, dan kami sudah menjelaskan kepadamu tentang sisi itu tadi sisi bantuan tersebut. Fahadari ayyuhal muslimu, hadari ya. Hadari, berhati-hatilah, maknanya dari ihdar. Sebagaimana fahami itu juga artinya fahami, di Arab pun juga fahami, sama ifan, itu fahami, itu bahasa Arab asli. Fahadari ayyuhal muslimu, berhati-hatilah wahai muslim, antuhamila fahamal Qur'an mustaqillan 'ala sunnah. Kamu berusaha memahami Al-Quran menyendiri, tidak bersama dengan sunnah. Padahal Nabi tadi mengatakan walanya tafar rokok, keduanya tidak akan berpisah. Fa'in nakalan tasuti adali kawalakum tapi luhoti sibawaiha zamanika, zamanika atau sibawaihi zamanika, tergantung atau mau baca yang kira mana. Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Mau memahami Al-Quran dengan tanpa sunnah, dengan merasa kamu sudah pintar tentang masalah bahasa, enggak mungkin sanggup untuk melakukannya. Walaupun kamu di dalam bahasa, kata Syaikh ini adalah si bawahnya zaman. Insyaallah si bawahnya zaman. Kalau orang di masa sekarang sudah dijumpi si bawah itu sudah bukan main itu, ya. Pengetahuan bahasa Arabnya itu. Ada orang yang nantang si bawah baru berhadapan dengan pembantunya saja keder, pulang lagi. Berhadapan dengan pembantunya si bawah itu sudah keder, pulang lagi dia. Gimana kalau berhadapan dengan si bawah itu? Nah, sekali lagi, hatta dalam masalah bahasa, kamu sepinter si bawah, bahkan kamu disuruh si bawahnya zaman ini, kamu akan sanggup memahami Al-Quran tanpa sunnah. Wahakal mithalu amamak, ini dia contohnya ada di depanmu. Fa'ina nasya syiri, hada kana min kibari ulama ilmu fil Quran, fil Qarni al-Khadir. Karena anak saya sih ini, lihat ini. Dia termasuk kibarnya ulama bahasa tadi ya, kibar ulama bahasa di masa ini, di masa kini, di era kini. Pak anda taruh kata dzalah hina taruh bilmi bilukoh. Kamu lihat, dia tersesat ketika tertipu dengan ilmunya dalam masalah bahasa. Walam yasta'in ala fahmil Qur'an bis sunnah, dan tidak mengambil bantuan dengan sunnah dalam memahami Al-Qur'an. Bal innahu ankaraha kama arafta, bahkan dia mengingkari sunnah sebagaimana kamu tahu. Wal amsalatu ala man aqulu katsiratun jiddan, contoh-contoh yang lain sesuai dengan apa yang kami ucapkan ini banyak. La yatasul maqamu li dzikriha, enggak mungkin kita sebutkan keseluruhannya, enggak cukup. Wa fi ma sabaqa kifayatun wallahu ma'lum, pada apa yang berlalu itu sudah cukup. Allah muwafiq, dan Allah yang memberikan taufik. Satu hal yang pernah disinggung oleh Syaikh Al-Bani rahimahullah taala di dalam salah satu jalsa beliau yang terkait di sisi satu Huda wa Nur rahimahullah, ini lebih dengan ini ya. Gak mungkin orang itu memahami Al-Quran tanpa sunnah gitu. Misalnya beliau memberikan contoh ayat wasariku wasariqatu apa faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah aydiyahuma, tangan-tangan keduanya. Kata beliau, karena kita enggak melihat, karena itu cuma rekaman suara ya. Hadayat, gitu. Paham ya? Ini sampai sini, ini tangan. Sampai sini sebutannya tangan, sampai sini sebutannya tangan. Kata beliau, walaupun kamu si bawainya zaman ini, kamu enggak akan bisa menentukan ukuran tangannya dipotong itu sampai mana. Sampai pergelangan ini tangan, ya kan? Sampai siku juga sebutannya tangan masih. Bahkan sampai mana? Pundak. Ya, pundak apa bahu? Ini sebutannya juga tangan masih. Kalaupun kamu sih baik, kamu akan bisa apa namanya menentukan. Ya, dimaksud idea rumah, ini kotorlah tangan kedua itu sampai mana? Kecuali dengan apa? As-sunnah. Kecuali dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan bagi kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.